Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada hari ini merupakan satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu untuk mengkaji firman Allah agar hidup kita tercerahkan dan karunia Allah menghampiri kehidupan kita di hari yang mulia ini. Pada hari ini kita telah akan mengkaji surat Al-Furqan ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullam darabna lahul amsal wa kullam tabbarna tatbira. Masing-masing telah kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Pendengar yang dimuliakan Allah, belajar dari masa lalu artinya bahwa kesalahan itu bukanlah akhir bagi mereka yang mau bertobat dan bersikap proaktif. Belajar dari masa lalu, dari kisah-kisah yang disebutkan Allah dari ayat 35, 36, 37, dari kisah Nabi Musa dan Nabi Harun, dari kisah kaum Ad, kaum Samud, Ashabur Ris, dari kisah para nabi lainnya seperti Nabi Nuh, itu sebenarnya memberi inspirasi bagi kita bahwa kejahatan akan hancur. Wakulan batarna, kami hancurkan. Tatbiro, sehancur-hancurnya. Ini adalah pelajaran yang lain bahwa kebaikan akan menang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah yang benar ja'a telah datang, artinya pasti datang, dulu telah datang, sekarang dan akan datang, yang benar itu pasti muncul. Wa zahaqal batil, dan yang kebatilan akan hancur, lenyap dan tenggelam. Ini adalah sejarah kehidupan umat manusia dari sejak zaman manusia pertama ada hingga hari kiamat kelak. Maka yang menjadi pembelajaran bagi kita saat ini, yang kedua, bahwa kesalahan itu atau kebatilan itu bila telah terjadi bukanlah akhir. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Masih ada kesempatan untuk merevisi kehidupan kita. Mumpung kita sekarang di bulan Desember, di akhir tahun 2013 Masehi, atau kita sekarang sudah berada di 1435 Hijriah, jadikan akhir tahun ini sebagai resolusi untuk meningkatkan kebaikan kita, menjadi orang yang dimanfaatkan orang lain. Karena apa? Karena memang hidup kita bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Dan kita juga menjadikan resolusi di akhir tahun ini untuk pencanangan di tahun 2014 Masehi nanti, bagaimana menambah kebaikan, menerima kondisi yang baik di sekitar kita, menjadi kekuatan bersama untuk memunculkan positif dalam diri kita, lebih terasah dan lebih terarah. Inilah pelajaran dari ayat 39 yang dapat kita antar untuk dapat kita diskusikan lebih banyak lagi bersama Ustaz Fadli. Kami persilakan Pak Ustaz. Syukran Ustaz Zainal. Sahabat inspiratif rahimakumullah, sampai kita di ayat 39 hari ini, kita dihantarkan oleh ayat ini tentang bagaimana Allah mengulang-ulang kembali, wa kullan darabna lahul amsal, masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dari ayat sejak masuk dari surah Al-Fatihah sampai kemudian surah Al-Furqan, ini adalah bicara tentang al-amsal, bagaimana contoh orang-orang yang fokus pada kebaikan dan orang-orang yang fokus pada kejahatan, maka tidak akan tergantikan siapa yang menanam dan dialah yang menuai. Sahabat inspiratif rahimakumullah, wa qullan darabna lahul amsal, misal-misal baik yang tertulis dalam Al-Qur'an tentang beberapa sejarah di ayat sebelumnya tentang kaum 'Ad, tentang kaum Ras, tentang kaum Samud, tentang Firaun dan banyak kisah-kisah yang lain tentang bagaimana bahkan cerita-cerita nabi yang bisa menjadi contoh buat kita. Ini yang kita sebut bahwa dalam Islam, bahwa dalam Al-Qur'an kita tidak disuruh mencari bagaimana pola pembelajaran yang efektif, yang sampai saat ini pola pembelajaran kita di sekolah pun belum bisa menemukan formula itu. Al-Quran menawarkan dengan learning by example. Al-Quran menawarkan tentang bagaimana kita belajar dari amsal, contoh-contoh yang lengkap, bahwa proses kehidupan dari tahun ke tahun, dari zaman Nabi Adam sampai saat ini mungkin zaman Adam Jordan Ustaz ya. Semua prosesi kehidupan tentang kebaikan dan kejahatan itu sama. Menarik dalam hadis Rasulullah dikatakan berpegang teguhlah kepada tiga hal yang menjadi catatan sebagai salah satu sumber dosa. Pertama, beliau mengatakan bahwa hati-hati dengan sikap al-kibria, sombong. Karena kesombongan itulah yang kemudian menjadikan iblis makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini masih kontennya sama yang bisa kita diskusikan dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, bagaimana kesombongan bisa memenjarakan kita. Kemudian Rasulullah juga mengatakan hindarilah sikap tamak. Karena dengan ketamakan itu bagaimana kemudian Nabi Adam terjerat ya saya dengan buah khuldinya, karena tamak ingin masuk selalu abadi di surga dengan rayuan setan tadi, ketamakan. Kemudian Rasulullah mengatakan hindarilah rasa hasad, iri hati dan dengki. Dan kita koneksikan dengan surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, bahwa kemudian hasad dan iri dengki inilah kemudian menyebabkan Qabil ya, saling berbunuh antar saudara. Dan sampai saat ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Artinya learning by example yang dipaparkan dalam Al-Quran, belajar dari contoh yang dipaparkan dalam hadis dan sejarah-sejarah Islam, sebenarnya inilah pola terbaik ya. Jadi kita tidak perlu mencoba api itu panas atau tidak karena sudah ada contohnya. Insyaallah sahabat inspiratif, wa kullan tabbarna tadbira, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya, bahwa jelas siapapun yang saat ini berbuat terhadap hal-hal yang negatif maka akan memanen sebuah kesengsaraan. Siapapun yang malas belajar untuk anak-anak sekolah saat ini, silakan waktu ujian boleh Anda nyuntik, silakan Anda nyuntik, tapi lihat bagaimana masa depan Anda menjadi orang yang tidak percaya diri. Demikian selanjutnya, petani yang malas enggak mungkin akan memanen. Demikian selanjutnya, orang yang malas bekerja tidak akan mungkin menjadi orang yang sukses. Insyaallah di studio ada juga Ustaz Perdana, tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fadil dan juga Ustaz Janal, para pendengar rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana kisah-kisah para nabi sebelumnya yang merupakan tasliyah atau hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jangan cepat patah semangat, supaya jangan menjadi orang yang gundah ketika melihat kondisi masyarakat Arab yang ternyata menentang dengan keras ajaran yang disampaikan oleh beliau, ajaran kebaikan yang ditawarkan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah para nabi yang juga mengalami hal yang sama. Maka kemudian di dalam keterangan ayat 39 ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menggambarkan satu kondisi di mana umat-umat terdahulu yang mereka itu adalah orang-orang yang menentang keras para nabinya berakhir dengan kehidupan yang tidak nyaman. Wa kullan tabarna tasbira. Wa kullan darabna lahul amsal. Sudah kami berikan contoh kepada masing-masing. Yang dimaksudkan di sini adalah sudah kami terangkan argumen kami ya akan kebesaran Allah, keberadaan dirinya sebagai Tuhan. Sudah wa bayyana lahum adillatan adillatina adillatana. Kami sudah jelaskan kepada mereka tentang dalil-dalil, keterangan tentang kebenaran kami. kami sudah wazahna anhumul azar, kami sudah lepaskan mereka daripada keuzuran mereka, kami maafkan mereka. Akan tetapi ternyata yang terjadi selanjutnya adalah bukan malah menjadi orang yang sadar, tetapi malah tetap di dalam kekufuran mereka. Para pendengar rahimakumullah, Allah sudah menjelaskan akan kekuasaannya, tetapi ada orang-orang yang masih tetap berada di dalam kekufuran. Begitu juga di dalam kehidupan kita sekarang ini, kalau ternyata kita tetap menjadi orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang tidak mau melakukan tindakan-tindakan berani untuk menerobos berbagai budaya-budaya sesat, budaya maksiat dan sebagainya di dalam kehidupan ini, maka yang terjadi selanjutnya adalah kita akan sama seperti umat para nabi terdahulu. Wa kullan tabarna tasbira. Mungkin tidak akan dihancurkan sebagaimana umat Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan oleh Allah. Tetapi ketidaknyamanan karena banjir sudah mulai dirasakan sekarang ini. Mungkin kita tidak akan dihancurkan dalam bentuk petir yang menggelegar, yang mampu menghancurkan jantung manusia. Akan tetapi ya, suara-suara keras, mercon yang berbunyi terutama sekali nanti di penghujung bulan Desember ketika akan memasuki tahun baru, maka jangan khawatir kalau rumah sakit akan penuh kembali karena banyaknya orang tua yang tidak tahan ketika mercon diledakkan di mana-mana. Ketidaknyamanan akibat kita tidak mau mematuhi aturan atau tidak mau menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah dampak negatif yang terjadi di dalam kehidupan. Saya kira itu saja. Terima kasih pendengar yang dirahmati Allah. Belajar dari sejarah masa lalu artinya bahwa kesalahan itu bukanlah akhir bagi mereka yang mau bertobat dan bersikap proaktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.